dalaka, dalaka yo, dalaka dalaka, ita dalaka winka nunyela. Dalaka dalaka, dalaka yo, dalaka dalaka, ita dalaka winka nunyela. Naluye ngosi lile fe, mfaye ngosi la. Sinyomalu ngosi lile fe nkanu, ite dalaka binkanu nyela. Kaniyoma filaba mi mfon, iye mirila welema. Mfafuru nyoma filaba mi mfon, iye mirila welema. Ikini bila monlu tambe, iye dalaka sino ikanu na kanu. Castilla mie, kawa kaimana mie, kawa mangrove la mie, nseri barangima, guye dalaka, nela ninka ninyoma konona, jarabi jolaro, ikana bomba, jarabi, jarabi kana bomba, nila bilalero, ikana bomba, jarabi, jarabi kana bomba, dalaka sino yenyala, ikana bomba, jarabi, jarabi kana bomba, nila bilalero, Sinikama fele, badimalu sinikane mafele, sinyomalu sinikane mafele, baranyomu sinikane mafele, nini don tadon kaofo, ikana bomba jarabi, jarabi kana bomba, nila bilalero, ikana bomba jarabi, jarabi kana bomba, kumani fe, jarabi kana bomba, nila bilalero, jarabi, jarabi kana bomba.